Jadi al-jama'ah rahmatun wal-furqatu azabun. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibn Abi Asim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Di sini al-jama'atu rahmatun wal-furqatu azabun. Ini bantahan juga kepada hadis yang mungkar, hadis yang batil, yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun, perselisihan umatku rahmat. Ini hadis ini mungkar, dilemahkan oleh para ulama ahli hadis. Jadi perkataan hadis ikhtilafu ummati rahmatun, ini hadis dhaif. Maka dikatakan oleh As-Subuki, hadis ini enggak ma'ruf, artinya enggak ada asalnya di sini. Maksud saya hadis ini tidak ada asalnya. Bahkan dikatakan oleh Muhammad bin Hazm bahwa hadis ini batil, makdzub. Dalam sanadnya yang pertama ada Sulaiman bin Abi Karima yang dilemahkan oleh Abu Hatim Ar-Razi. Kemudian yang kedua dalam sanadnya ada Juwaibir. Ya matrukul hadis, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nasa'i, Daraqutni dan yang lainnya. Yang ketiga, hadis ini munqati' antara Dhahhak dengan Ibnu Abbas. Maka dikatakan oleh Syekh Al-Albani bahwa ikhtilaf semuanya tercela dalam agama ini. Oh, ikhtilaf itu madmumun fi syariah. Jadi hadis ini tidak ada asalnya dan dijelaskan oleh para ulama hadis, rawi-rawinya juga rawi-rawi yang lemah dan tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Kemudian ikhwan fi din azakumullah, bahwa al-sunnah ini mengajak kepada persatuan yang dilandasi pada Al-Quran dan as-sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Ini harus kita perhatikan, maka saya bawakan di sini tentang persatuan umat Islam. Karena ada anggapan bahwa orang yang mengikuti Quran wa sunnah ala fahmis salaf itu memecah belah umat, mencerai-beraikan umat. Ini perkataan yang batil. Justru kita mengajak umat ini bersatu di atas landasan Al-Quran, di atas landasan sunnah, di atas landasan pemahaman salafus saleh. Kalau kita berusaha untuk mengajak, kemudian mereka tidak mau ikut, berarti yang memecah belah umat itu yang tidak mau ikut jalan yang lurus, bukan kepada orang yang mengajak. Sebagaimana para anbiya wa rusul alaihimussalatu wassalam, mereka sudah berusaha mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan melarang mereka untuk beribadah kepada selain Allah. Nah, di antara mereka ada yang menerima, di antara mereka ada yang tidak terima. Nah, yang tidak menerima ini, dia berpecah, berselisih, bergolong-golongan. Nah, kadang-kadang dituduhkan kepada para nabi yang membawa kebenaran. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau mendakwakan dakwah tauhid, ketika dakwah ini didakwakan kepada mereka, ada yang menerima, ada yang tidak. Kalau seandainya mereka semua menerima, bersatu umat ini. Tapi ketika mereka tidak terima, ya terjadi perpecahan. Dan itu resiko dalam dakwah. Ketika kita mendakwakan kebenaran, ada yang mau terima, itu bergabung di atas persatuan, di atas manhaj yang hak. Tapi ketika mereka tidak menerima, mereka yang berpisah dari jamaah yang hak ini. Bukan orang yang mengajak itu kemudian dikatakan memecah belah umat. Ini kesalahan yang fatal yang dituduhkan kepada orang-orang yang mengajak kepada pemahaman yang hak ini. Justru kalau seandainya umat yang mengikuti pemahaman yang hak, mereka bersatu di atas manhaj yang hak ini. Tapi karena mereka tidak mau, karena mengikuti hawa nafsunya, ya terjadi perpecahan yang ada. Seperti yang sudah terjadi sekarang ini. Tapi persatuan yang kita kehendaki, yang dikehendaki oleh Ahlus Sunnah, persatuan di atas Quran, di atas Sunnah. Makanya harus terus ada al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Jadi tidak bisa persatuan tanpa ada amar ma'ruf nahi munkar, enggak bisa. Maka lanjutan dari ayat 103 di surah Ali Imran, dilanjutannya wa takum minkum ummatu yad'una al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tidak ada dari sebagian umat ini yang mengajak kepada kebaikan, yang menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan mereka adalah orang-orang yang sukses. Di dalam kita berjamaah bersatu harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak ada persatuan, yang ada itu persatuan yang semu. Maka saya sebutkan di sini, untuk perhatikan di halaman 605, Al-Sunnah mengajak kepada persatuan yang dilandasi dengan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh, bukan persatuan yang semu dan sesat. Al-Sunnah tidak menyeru kepada perkara-perkara yang dapat memecah belah persatuan kaum muslimin. Persatuan yang dikehendaki ialah persatuan menurut pemahaman ulama salaf dan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka, bukan menurut pemahaman pengikut hawa nafsu dan hizbiyah. Syekh Safi Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah mengatakan, Al-Hizb secara bahasa adalah golongan atau kumpulan dari manusia. Berkumpulnya manusia karena adanya sifat yang bersekutu atau kemaslahatan yang menyeluruh. Mereka terikat oleh ikatan akidah dan iman, atau ikatan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, atau terikat karena adanya perasaan kebangsaan dan setanah air, atau ikatan nasab, keturunan, pekerjaan, bahasa, atau apa-apa yang serupa dengan itu berupa ikatan-ikatan, kriteria, kemaslahatan yang secara adat manusia, secara adat manusia mereka berkumpul di atasnya dan bersatu karena sifat-sifat tersebut. Bukanlah sesuatu yang tersembunyi bagi seorang yang berakal bahwa setiap hizb mempunyai prinsip-prinsip, pemikiran, sandaran, dan sifatnya intern dan teori-teori yang menjadi patokan sebagai undang-undang bagi kelompok hizb. Meskipun sebagian mereka tidak menyebutnya sebagai undang-undang. Undang-undang tersebut kedudukannya sebagai asas yang menjadi dasar berpijaknya sistem pengorganisasian hizb, dan hizb sengaja dibangun berdasarkan undang-undang tersebut. Barang siapa yang mempercayai serta meyakininya dengan sungguh-sungguh atau dengan istilah lain dia mengakuinya, mengambilnya sebagai asas pergerakan dan amal jama'i yang tersusun rapi dalam hizb tersebut, maka ia menjadi anggotanya atau termasuk pendukung setianya. Adapun yang tidak setuju atau menolak, maka ia tidak termasuk anggota hizb. Maka undang-undang tersebut menjadi asas atau menjadi asas wala, kesetiaan atau loyalitas, dan barak permusuhan, persatuan dan perpecahan, kepedulian dan ketidakpedulian. Atas pertimbangan yang demikian, maka sungguhnya di dunia ini hanya ada dua hizb, yaitu hizb Allah dan hizb syaitan, yang menang dan yang kalah, yang muslim dan yang kafir. Orang yang masukkan hizb-hizb atau kelompok pergerakan jamaah ke dalam hizb Allah, maka dia telah merobek-robek hizb Allah, memecah belah kalimat Allah. Seorang muslim harus meninggalkan dan menanggalkan semua bentuk hizbiyah yang sempit dan terkutuk yang telah melemahkan hizb Allah, dan tidak boleh toleran kepada semua kelompok atau golongan atau jamaah, supaya agama ini seluruhnya milik Allah. Ini dijelaskan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitabnya Al-Ahzab As-Siyasiyah fil Islam, tentang hizib-hizib politik atau partai-partai politik dalam Islam, yang ditulis oleh Safi Rahman Al-Mubarak Furi. Kemudian dikasih penjelasan juga oleh Syekh Ali Hasan dalam kitabnya Ad-Da'wa Ilallah Baina Tajammu' Al-Hizbi Wa Ta'awun Al-Syar'i. Kalau kita lihat perkumpulan yang ada, kelompok yang ada, bukan membawa kepada persatuan, karena kelompok itu atau perkumpulan itu, pergerakan itu punya asas, punya prinsip yang mereka mencintai karena prinsip tersebut, karena kelompok tersebut, dan mereka membenci juga karena prinsip dan kelompok tersebut, bukan karena Allah. Makanya dilarang yang seperti ini. Karena orang akan membela, bukan membela Islam, membela kelompoknya, membela perkumpulannya, membela yang mereka katakan persatuannya, yang pada hakikatnya persatuan yang mereka buat merupakan perpecahan dalam Islam. Karena ketika sekelompok membuat perkumpulan atau persatuan, yang lain juga bikin seperti itu juga. Yang lain juga bikin seperti itu. Akhirnya apa? Terjadi ribuan kelompok, ribuan perkumpulan, ribuan persatuan yang justru merobek-robek kesatuan agama Islam ini, jemaah Islam. Makanya nanti kita akan bahas tentang ayat yang kita baca dari surah Ali Imran, kemudian juga dari surah Ar-Rum nanti kita baca, dan juga fawaidnya, bagaimana penjelasan para mufassirin tentang ayat ini, supaya kita paham tentang makna persatuan yang hakiki, yang sebenarnya menurut agama Islam. Kalau kita lihat di dalam sejarah, tidak ada orang membuat kelompok-kelompok. Zaman Nabi SAW, pemimpinnya adalah Rasulullah SAW. Ketika orang Ansar berbangga dengan Ansarnya, padahal ini syar'i nama ini, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Orang Muhajir berbangga dengan Muhajirinnya, padahal ini syar'i dalam Al-Quran. Maka Nabi marah SAW. Sampai Nabi mengatakan, apakah dengan dakwah jahiliyah kalian seperti ini? Ketika mereka mulai loyalnya bukan kepada Islam, tapi kepada kelompoknya, Nabi marah SAW. Makanya persatuan yang ada, ya di bawah khilafah, di bawah pemimpin, di bawah ulil amri, bukan membuat kelompok. Kecuali kalau ulil amri itu membuat persatuan atau majelis seperti ulama atau yang lain yang maslahat untuk umatnya, ada masalah. Tapi persatuan-persatuan yang dibuat oleh kaum muslimin justru akan memecah belah umat. Jadi ahlu sunnah justru mengajak umat kepada persatuan. Tapi persatuan yang dibangun di atas ittiba. Yang paling penting bukan nama, tapi bagaimana hati ini bisa bersatu. Yang Allah inginkan hati ini bersatu. Wa'tasimu bihabli jami'an wala tafarraqu. Dan Allah yang menyatukan hati itu. Kita hanya mengajak umat kepada Al-Quran wa sunnah lafai fahmi salaf. Yang menyatukan hati manusia adalah Allah Ta'ala. Bahkan seandainya kita infakkan semua yang ada di muka bumi untuk menyatukan hati manusia, tidak akan bersatu. Kecuali yang Allah satukan. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, seandainya kamu infakkan apa yang di muka bumi untuk menyatukan hati manusia, enggak akan bisa, kata Allah. Tapi Allah yang menyatukan hati mereka. Bagaimana menyatukannya? Ya, kembalikan umat ini kepada Quran. Kembalikan mereka kepada sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Jadi ahlus sunnah mengajak kaum muslimin kepada persatuan di atas sunnah. Persatuan di atas sunnah. Bukan sekedar perkumpulan. Kalau kita lihat perkumpulan yang ada, itu enggak ada amar ma'ruf mungkar. Karena dibiarkan. Untuk menjaga kesatuan, untuk menjaga persatuan, ya jangan bicara soal ini. Jangan bicara soal tauhid, jangan bicara soal syirik, jangan bicara soal sunnah, jangan bicara soal bid'ah. Artinya dibiarkan mereka dalam bid'ahnya, dalam syiriknya, dalam maksiat. Enggak benar dalam Islam. Makanya disamakan hati mereka kepada Quran, kepada sunnah. Jadi Al-Sunnah mengajak kaum muslimin kepada persatuan di atas sunnah. Bukan persatuan yang semu. Makanya saya sebutkan di sini, jika kaum muslimin bersatu di atas sunnah, mereka akan mendapatkan rahmat Allah, akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan kekuatan. Dan jika mereka berselisih, yang terjadi adalah kelemahan, kekalahan, dan kehancuran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin." Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatan kamu hilang, dan bersabarlah, sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Namun wajib diketahui bahwa persatuan itu dibangun di atas ittiba, ketaatan kepada sunnah bukan di atas bid'ah. Jadi kesatuan yang digendaki dalam Islam, kesatuan di atas sunnah, bukan di atas bid'ah. Kebanyakan firqah-firqah yang mencela adanya perpecahan dan mengajak kepada persatuan, yang mereka maksud dengan perpecahan adalah golongan yang menyelisih mereka, meskipun golongan itu berada di atas kebenaran. Sedangkan yang mereka maksud dengan persatuan kembali kepada prinsip dan manhaj mereka. Padahal prinsip dan manhaj mereka telah menyimpang dari jalan siratul mustaqim, jalan yang lurus. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan, adalah dikembalikan kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasulullah kepada sunnahnya, dengan pemahaman salafus saleh. Anda perhatikan di sini. Ya. Firqah-firqah yang sesat, golongan-golongan yang sesat, aliran-aliran sesat, yang harus kita perhatikan, bahwa di dalam umat Islam ini, ada golongan yang sesat, ada firqah yang sesat. Jangan orang mengatakan tidak ada firqah yang sesat, ada. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa umat Islam ini berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Ini yang harus kita perhatikan. Dan di awal kitab ini, antum perhatikan, di awal kitab ini, di awal kitab Aqidah Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya sudah jelaskan dalam mukadimahnya. Anda melihat di halaman 14, halaman 15, dalam, dan selanjutnya halaman 16 juga. Saya jelaskan di mukaddimah, dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, Islam yang Allah karuniakan kepada kita, yang harus kita pelajari, pahami dan amalkan adalah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang sahih, menurut pemahaman para sahabat, yaitu salafus saleh. Pemahaman para sahabat, radhiyallahu anhu jami'in, yang merupakan aplikasi langsung dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, adalah satu-satunya pemahaman yang benar. Dan akidah serta manhaj mereka adalah satu-satunya yang benar. Sesungguhnya jalan kebenaran menuju kepada Allah hanya satu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang hadis iftiraqul ummah, tentang perpecahan umat. An Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, iftiraqatul yahudu ala 71 firqatan. وواحدة في الجنة وسبعون في النار وافترقت النصارى على 72 فرقة فأحد وسبعون في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار قيل يا رسول الله من هم قال الجماعة dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda umat Yahudi berpecah menjadi 71 golongan, makanya satu golongan yang masuk surga dan 70 golongan masuk neraka. Umat Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan dan 71 golongan masuk neraka dan hanya satu golongan yang masuk surga. Dan demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh akan berpecah umatku menjadi 73 golongan. Hanya satu golongan yang masuk surga dan 72 golongan masuk neraka. Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka yang satu? Yaitu golongan yang selamat. Terus menjawab, al-jama'ah. Hadis ini hasan. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Dan ini lafadznya dalam kitabul fitan. Bab istiraqul umam. Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah wa jama'ah. Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Dan hadis ini hasan. Dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis As-Sahihah di juz yang ketiga. Satu golongan umat Yahudi yang masuk surga adalah mereka yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, serta mati dalam keadaan beriman. Begitu juga satu golongan yang umat Nasrani yang masuk surga adalah mereka yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Isa sebagai Nabi, Rasul dan hamba Allah, serta mati dalam keadaan beriman. Adapun setelah diutus Nabi Muhammad SAW, maka semua umat Yahudi dan Nasrani, mereka wajib untuk masuk ke dalam Islam. Setelah diutus Nabi Muhammad SAW, maka umat Yahudi atau Nasrani, mereka wajib masuk ke dalam agama Islam. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi dan para Rasul. Kalau seandainya orang-orang Yahudi atau Nasrani mereka tidak masuk agama Islam, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Dasarnya hadis Nabi SAW yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kalau disebutkan bahwa orang Yahudi berpecah menjadi 71, 70 masuk neraka, satu yang masuk surga. Satu yang masuk surga yang mengikuti Nabi Musa, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan mengikutinya dan wafat dalam keadaan beriman. Nasrani berpecah menjadi 72 golongan. 71 masuk neraka, satu yang 71 masuk neraka, satu yang masuk surga. Satu yang masuk surga yang mengikut, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi, sebagai hamba Allah, sebagai rasul Allah, bukan sebagai Tuhan. Tapi sebagai nabi, sebagai hamba Allah, sebagai rasul Allah dan wafat dalam keadaan dia beriman. Umat Islam berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Nah, di sini Nabi sudah menyebutkan umat Islam berpecah menjadi 72 golongan. Satu yang masuk surga, 72 masuk neraka. Dan riwayat yang lain Nabi bersabda, "Kulluhum finnari illa millatan wahidatan ma ana alaihi wa ashabi." Semua golongan tersebut tempatnya neraka kecuali satu, yaitu golongan atau orang yang aku dan para sahabat yang berjalan atasnya. Itu orang-orang yang mengikuti apa yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Itu yang selamat. Di sini hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim. Jadi golongan yang sesat itu ada, Nabi menyebutkan 72 golongan. Ya, ada golongan Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada yang lainnya lagi. Firqa-firqa yang sesat dan menyesatkan. Nah mereka ketika diajak kepada persatuan, mereka gak mau. Bahkan mereka mencela adanya persatuan yang kita dakwakan agar kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Justru mereka menuduh kita memecah belah umat. Mereka ini sudah berpecah belah, membuat kelompok sendiri. Nah mereka mencela adanya persatuan. Yang mereka maksud bahwa kita ini berpecah dengan mereka karena menyelisih mereka. Bahwa kita mendakwakan dakwah yang hak, dakwah tauhid, dakwah sunnah. Jadi mereka mengatakan bahwa bersatu itu kalau kembali kepada prinsip mereka. Tapi kalau kita berpegang kepada prinsip Quran wa sunnah la fahmi salah, mereka mengatakan bahwa ini prinsip yang memecah belah umat. Kata mereka demikian. Justru prinsip yang mereka pegang, manhaj yang mereka pegang, yang mereka yakini, yang mereka jalani, ini semuanya telah menyimpang dari siratul mustaqim, jalan yang lurus. Oleh karena itu, kalau kita ingin bersatu, kita kembalikan umat ini kepada Quran dan Sunnah. Kalau terjadi perselisihan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, kembalikan kepada Quran, kembalikan Sunnah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah berfirman, wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Apabila kalian berselisih tentang suatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan akhir, yang demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Jadi Allah menyebutkan apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada Sunnah. Jadi kalau ada perselisihan, kembalikan. Lihat rujukannya. Karena agama Islam agama dalil, bukan kata guru, bukan kata nenek moyang, bukan kata kebiasaan, bukan adat istiadat. Tapi bagaimana kata Allah dan Rasulnya? Kembalikan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan kaum muslimin kepada persatuan umat Islam atas dasar sunnah dan melarang berpecah belah serta bergolong-golongan. Ahlussunnah juga memerintahkan umat Islam untuk berada dalam satu barisan di atas sunnah Rasulullah SAW dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Adapun kelompok bawah tanah, jamaah-jamaah sempalan dan baiat-baiat yang dikenal sebagai baiat dakwah merupakan penyebab timbulnya perpecahan dan fitnah. Baiat hanya boleh diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh ahlul halli wal aqdi, semacam lembaga yudikatif, atau kepada seorang muslim yang berkuasa dengan kekuatannya, meskipun ia seorang yang zalim. Al-Sunnah berpendapat tentang hadis Nabi SAW, man mata walaysa fi unuqi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa mati sementara ia belum berbaiat, maka kematiannya terhitung kematian jahiliyah. Hadis ini sahih dari Imam Muslim dan Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar. Sanksi yang tersebut dalam hadis di atas ditunjukkan kepada orang yang tidak membaiat penguasa yang telah ditunjuk dan disepakati oleh ahlul halli wal aqd. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika menjawab pertanyaan Ishaq bin Ibrahim bin Hani tentang hadis di atas, beliau Imam Ahmad menjawab, yang dimaksud dengan imam adalah yang kaum muslimin seluruhnya berkumpul untuk membaiatnya. Itu adalah imam. Dan demikianlah makna hadis ini. Tidak sebagaimana diklaim oleh setiap jamaah atau setiap kelompok. Al-Katsir dalam kitabnya Faidul Bari berkata, ketahuilah bahwa hadis tersebut menunjukkan bahwa yang dianggap baiat yang sah adalah yang dibaiat oleh seluruh kaum muslimin. Jadi baiat yang sah itu yang seorang imam yang dibaiat oleh seluruh kaum muslimin. Kalau seandainya ada dua orang atau tiga orang yang membaiat, maka itu tidak dikatakan sebagai imam sampai dibaiat oleh seluruh kaum muslimin atau oleh ahlul halli wal aqd. Jadi ancaman tentang meninggalkan baiat diancam dengan mati jahiliyah itu berlaku bagi orang yang tidak berbaiat kepada imam yang berkumpul padanya seluruh kaum muslimin atau yang diwakilkan oleh ahlul halli wal aqd. Adapun dilakukan oleh kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah adalah baiat yang bid'ah yang harus ditinggalkan. Bagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW kepada Hudzaifah, yaitu ketika tidak adanya jamaah dan imam, maka ia harus meninggalkan semua jamaah. Rasulullah SAW bersabda, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Faqultu fa illam takun lahum jama'atun wala imamun, qala fa'tazil tilkal firqa kullaha, walau anta addu ala asli syajaratin hatta yudrikakal maut, wa anta ala dhalik. Dalam engkau berpegang teguh, bersatu kepada jamaah dan imam kaum muslimin. Kemudian Hudzaifah radhiyallahu anhu bertanya, bagaimana kalau mereka sudah tidak mempunyai jamaah dan tidak punya imam lagi? Beliau selalu menjawab, jauhilah semua kelompok tersebut meskipun harus menggigit akar pohon hingga engkau mati dalam keadaan seperti itu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan juga Muslim dan yang lainnya. InsyaAllah yang hadis ini kita akan bahas pada pekan yang akan datang. Yang sekarang kita akan bahas tentang ayatnya dulu. Tafsir dari ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafaraku, dan fawaidnya. Supaya kita faham ini. Tentang ayat ini. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian saling bermusuhan, lalu Allah menjinakkan di antara hati kalian, menyatukan di antara hati kalian, maka kalian menjadi setelah itu dengan nikmat Allah bersaudara. Dan kalian dulunya berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian. Demikianlah Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk. Surah Ali Imran ayat 103. Dijelaskan di dalam tafsir ayat ini, jadi Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini, tentang kaum Ansar yang mereka diberikan hidayah oleh Allah, yang kemudian mereka mendapatkan petunjuk. Dijelaskan bahwa disuruh untuk bersatu, wa'tasimu bihabli jami'an wa la tafarraqu. Kemudian wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Hendaklah kalian ingat, disuruh ingat tentang nikmat Allah atas kalian ketika kalian bermusuhan. Lantas Allah menyatukan di antara hati kalian yang kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah. Kata Ibnu Katsir, wa hadha siyaq fi sya'nil Aus wal Khazraj. Fa innahu kana bainahum hurubun katsiratun fil jahiliyah wa 'adawatun shadidatun wa dagha'in wa ihan wa zuhul tala bi sababi qitaluhum wal waqa'i bainahum. Dan siyaq ayat ini, lafaz ayat ini berkaitan dengan orang Aus dan Khazraj. Itu dari Ansar. Karena di antara mereka terjadi peperangan yang banyak sekali zaman jahiliyah. Permusuhan yang sangat, kebencian di antara mereka. Dan lama terjadi peperangan di antara mereka. Falamma jaa Allahu bil Islami fadakhala fihi man dakhala minhum saru ikhwanan mutahabbina bi jalalillah mutawasilina bi dzatillah muta'awinina 'alal birri wat taqwa. Tatkala Allah mendatangkan agama Islam ini, maka masuklah di antara mereka ke dalam Islam, mereka menjadi bersaudara, saling mencintai dengan kemuliaan Allah, saling menyambung dengan zat Allah, dan mereka saling menolong, tolong-menolong perbuatan baik dan takwa. Dan sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, wa huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu 'azizun hakim. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 62, ayat 63, dan Allah yang telah mengokohkan kamu dengan pertolongannya dan dengan kaum mukminin, dan Allah yang menyatukan di antara hati mereka. Seandainya kamu infakkan apa yang ada di muka bumi semuanya, kamu tidak akan bisa menyatukan hati mereka, tetapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Allah yang menyatukan di antara hati mereka. Sesungguhnya Allah Maha Gagah dan Allah Maha Bijaksana. Wa kanu ala shafa hufratin minan nari bisababi kufrihim fa anqadhahumullahu minha an hadahum lil imani wa qad imtanna alaihim bidzalika rasulullah yauma qasmi ghanaim hunain. Dan mereka, arti orang-orang Ansar, berada di tepi jurang jahanam dengan sebab kekufuran mereka. Lantas Allah menyelamatkan darinya dengan menunjuki mereka kepada iman. Dan juga Rasulullah SAW telah memberikan kepada mereka bagian ketika Rasul membagikan ghanimah Hunain. Tentunya Rasul bagi sekedarnya aja. Justru Rasul membagi kepada orang-orang yang baru masuk Islam lebih banyak daripada orang-orang Ansar. Rasul membagi ghanimah itu kepada orang-orang yang baru masuk Islam, itu lebih banyak daripada orang-orang Ansar. Maka di antara mereka ada yang mencela tentang pembagian itu. Maka Rasulullah SAW marah ketika mereka mulai mencela di waktu perang Hunain. Setelah Fathu Makkah terjadi perang Hunain, dan banyak orang-orang yang baru masuk Islam pada saat itu. Ghanimahnya dibagi, cuma untuk orang Ansar sedikit dibaginya. Maka mereka mencela, kata Nabi, Nabi SAW menyuruh untuk dikumpulkan semua orang-orang Ansar. Kemudian Nabi bersabda SAW kepada mereka, ya ma'asyaral Ansar, alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi wa'alatan fa'agnakumullahu bi faqullama qala shay'an qalu Allahu wa rasuluhu aman. Kata Rasulullah kepada mereka, wahai orang-orang Ansar, bukankah dulu aku dapati kalian dalam keadaan sesat, lantas Allah menunjuki dengan perantaran aku? Bukankah dulu kalian saling berpecah belah, lantas Allah menyatukan hati kalian dengan perantaran aku? Dan bukankah kalian dulu orang-orang miskin dan fakir, lalu Allah memberikan kekayaan kepada kalian dengan perantaran aku? Setiap Nabi mengatakan demikian, mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang telah memberikan karunia. Artinya Allah memberikan karunia kepada kami, dan betul Rasulullah yang memberikan, Allah menunjuki dengan perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan banyak lagi disebutkan tentang penjelasan Nabi SAW kepada mereka. Jadi Allah dalam ayat ini menyebutkan tentang nikmat. Nikmat Islam ini, yang dengan Islam ini kaum muslimin semua bersatu. Makanya kembalikan lagi umat ini kepada Islam, yang dasarnya Al-Quran, dasarnya Sunnah, menurut pemahaman salafus saleh, bukan kepada adat istiadat, bukan kepada budaya, bukan. Satukan umat ini di atas Islam. Makanya dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Taisir Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan tentang ayat ini. Kata beliau, hadil ayat fi hathallahu ibadahul mu'min an yaqumu bi syukri ni'matil ni'amihil 'azima bi ay yattaquhu haqqa taqwahu wa yaqumu bi ta'atihi wa tarki ma'siyatihi mukhlishin law bidzalik wa yuqimu dinahum wa yastamsiku bi hablihi alladhi awsalahu ilaihim wa jalahu sabab bainahum wa bainahu wa huwa dinuhu wa kitabuhu wal ijtima' wala dhalika wa adamu tafarruq wa yastadimu dhalika ila al mamat wa dhakkarahum ma hum alayhi qabla hadhihi ni'ma wa huwa annahum kanu a'daan mutafarriqin fa jama'ahum bi hadha ad-din wa alafa baina qulubihim wa jalahum ikhwana wa kanu la shafa hufratin min an-nar fa anqadhahum min ash-shaqaa wa nahaja bihim tariq as-sa'ada ila akhirih. Jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di membawakan ayat dari mulai ayat sebelumnya, yaitu wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluhu wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihabli jami'an wa la tafarraqu sampai akhir. Dimulai dari ayat 101 sampai ayat 103. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, ayat-ayat ini menganjurkan kaum mukminin, hamba-hamba kaum mukminin, Allah menganjurkan kepada hamba-hambanya kaum mukminin agar mereka bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang besar, agar mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, agar mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiatnya dengan ikhlas yang demikian karena Allah, dan dalam mereka menegakkan agama mereka, dan dalam mereka berpegang kepada tali Allah yang Allah sampaikan kepada mereka, dan Allah jadikan sebagai sebab di antara mereka, artinya bersatunya mereka, yaitu agamanya dan kitabnya, dan mereka berkumpul di atas yang demikian, dan tidak boleh mereka berpecah belah. Dan dalam mereka tetap demikian, dari Quran dan Sunnah, bersatu, jangan berpecah belah, sampai mereka mati. Allah ingatkan kepada mereka tentang apa yang dulu terjadi di antara mereka sebelum datangnya nikmat Islam ini. Yang dulunya mereka bermusuhan, berpecah belah, lalu Allah menjadikan mereka bersatu dengan agama ini. Allah satukan hati mereka, Allah jadikan mereka bersaudara. Dan padahal mereka sebelum itu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan mereka dari kebinasaan, dan Allah menunjuki mereka ke jalan kebahagiaan. Ini dalam Tafsir Kalimur Rahman fi tafsir Kalamul Manain. Kalau kita lihat dari penjelasan Al-Hafidz Mukatsir, kemudian Syekh Sa'di dan juga beberapa mufassirin, fawaid dari ayat-ayat ini, yang pertama wujubul i'tisam bi kitabillahi wa sunnati Rasulullah SAW. Faman tamassaka bihima lam yadhil. Yang pertama, fawaid dari surah Ali Imran ayat 102, 103. Yang pertama, bahwa wajibnya kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang berpegang dengan keduanya, maka dia tidak akan sesat. Yang kedua, al-akhdhu bil islami jumlatan wa tafsilan wa tamassuk bihi aqidatan wa syari'atan amanun min az-zayk min wad-dhalal. Jadi berpegang kepada Islam secara global dan rinci, dan berpegang kepada akidah syariat, ini akan aman dari kesesatan, dari penyimpangan dan kesesatan. Jadi orang yang berpegang pada Islam secara keseluruhan, kita disuruh oleh Allah untuk masuk dalam agama Islam keseluruhan, berpegang teguh kepada Islam seluruhnya dan melaksanakan syariat Islam seluruhnya. Yang pokok ya akidah, kemudian syariat. Jadi akan aman dia dari penyimpangan dan kesesatan. Yang ketiga, wujubu tamassuk bisyiddatin bid-din al-islami wa hurmatu tafarruq wal ikhtilaf fihi. Wujubu tamassuk bisyiddatin bid-din al-islami wa hurmatu furqa wal ikhtilaf fihi. Jadi wajibnya berpegang teguh kepada agama Islam. Wajib berpegang teguh kepada agama Islam. Dan haramnya berpecah belah dan berselisih padanya. Yang keempat, tahkimul Quran was sunnah bima qad yaqa fihi almuslimuna min niza'in aw ikhtilafin fi ar-ra'yi. Menjadikan Al-Qur'an Sunnah sebagai hakim. Menjadikan Al-Qur'an Sunnah sebagai hakim terhadap apa yang terjadi di antara kaum muslimin dari perselisihan, dari pertengkaran perselisihan dalam pendapat. Dia menjadikan Quran dan Sunnah sebagai hakim pada apa yang terjadi dari kaum muslimin, dari pertengkaran dan perselisihan dalam pendapat. Jadi kembalikan kepada Quran dan Sunnah dengan dasar surah An-Nisa ayat 59. Yang kelima, laisal ikhtilafu madmuman idza kana fi masail ijtihad. Ikhtilaf itu tidak tercela apabila dalam masalah-masalah ijtihad. Ikhtilaf itu tidak tercela apabila dalam masalah-masalah ijtihad. Makanya dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, kata beliau, wa ma zalatil sahabatu yakhtalifuna fi ahkamil hawadith wa hum ma'a dhalika muta'alifun. Dan senantiasa para sahabat ada yang berselisih tentang masalah hukum yang terjadi, tapi mereka tetap hatinya bersatu. Berselisih dalam masalah hukum-hukum fikih, tapi hati mereka bersatu dalam akidah, dalam manhaj, mereka bersatu. Dalam pemahaman tetap bersatu. Tapi dalam masalah ijtihad mereka berbeda. Yang keenam, wujubu dzikri ni'am li ajri syukri Allah taala 'alaiha bi ta'atihi wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keenam, wajib menyebutkan nikmat agar manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib menyebutkan nikmat agar manusia bersyukur kepada Allah taala dan agar mereka taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, al-qiyamu ala syirki wal ma'asi. Al-qiyamu ala syirki wal bid'ah wal ma'asi wukufun ala syafiri jahannam. Orang yang tetap dalam kesyirikan dan maksiat, orang yang tetap dalam kesyirikan, bid'ah dan maksiat, maka dia berdiri di tepi jurang neraka jahannam. Orang yang tetap dalam kesyirikan, bid'ah dan maksiat, maka dia berdiri tepi jurang jahannam. Itu tujuh fawaid yang dapat diambil dari surah Al-Imran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu fatwanya di juz yang pertama, kata beliau begini: fadhara anna sabab al-ijtima' wal-ulfa jam'ud din wal-amalu bihi kullahu wahuwa ibadatullahi wahda la syarikala kama amara bihi batinan wa zahira wa sababul furqa tarku hadzi mimma amara amarallahu abda bihi wa sababul furqa tarku hadzi mimma amara al-abdu bihi wal baghy bainahum wa natijatul jama'ah rahmatullah wa ridwanuhu wa salawatu wa sa'adatul dunya wal akhirah wa bayadul wujuh wa natijatul furqa adabullah wa la'natuhu wa sawadul wujuh wa bara'atul rasul minhum. Dan telah tampak bahwa sebabnya bersatu itu berkumpulnya dalam agama, mengamalkan seluruh perintah agama. Yang paling pokok yaitu beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya sebagaimana Allah memerintahkan yang demikian secara lahir dan batin. Adapun sebabnya terjadinya perpecahan yaitu meninggalkan apa yang diperintahkan seorang hamba dengannya. Jadi meninggalkan apa yang hamba meninggalkan apa yang Allah perintahkan kepada seorang hamba. Dari bertauhid kepada Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan apa-apa yang wajib, meninggalkan yang haram, dan yang lainnya. Wal-baghyu bainahum, di antara juga sebab furqa itu, al-baghyu bainahum, kezoliman di antara mereka. Hasil dari berjamaah, adanya rahmat Allah, keredoannya, salawatnya, kebahagiaan dunia akhirat, dan juga nanti di hari kiamat, orang-orang yang bersatu hatinya, itu maka wajahnya diberikan, dia putih cemerlang wajahnya. Adapun hasil dari perpecahan, akan mendapatkan azab Allah, laknatnya, dan juga akan hitam wajahnya, dan Rasulullah berlepas dari mereka. Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan tentang hakikat i'tisam dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang ketiga. Kata Al-Imam Nuqayyim, hakikatul i'tisam bi kitabillah wa tahkimuhu duna ara'ir rijal wa maqayisihim wa ma'kulatihim wa adwaqihim wa kushufatihim wa mawajidihim famalam yakun kadalik fahuwa munsallun min hadal i'tisam faddinu kulu fil i'tisam bihi wa bihablihi ilman wa amala wa ikhlasan wa isti'anatan wa mutaba'atan wa istimraran ala dhalika ila yawmil qiyamah. Wahai katakan hakikat daripada i'tisam berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai hakim, bukan kepada pendapatnya orang, bukan kepada kias mereka, bukan kepada akal mereka, bukan kepada perasaan mereka, bukan juga kepada kasyf. Ya. Kasyf ini iluminasi yang mereka mengatakan bahwa mereka mendapatkan dari Nabi atau dari Allah, padahal itu mimpi dan bukan dari wahyu. Barang siapa yang tidak menjadikan Quran dan Sunnah sebagai hakim, maka dia terlepas dari i'tisam. Agama ini semuanya yaitu berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, baik secara ilmu, secara amal, ikhlas, minta tolong kepada Allah, mengikuti Rasulnya SAW, dan tetap yang demikian sampai hari kiamat. Penjelasan Al-Imam Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang ketiga. Ya, tentang wajibnya kita berpegang teguh pada tali Allah, kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Maka harus meninggalkan semua kelompok, meninggalkan semua hawa nafsu, dan yang lainnya. Karena itu akan memecah belah persatuan dalam Islam yang teguh di atas Quran dan di atas sunnah Nabi SAW. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Adapun penjelasan ayat dalam surah Ar-Rum dan juga hadis Hudzaifah, insyaallah kita akan lanjutkan pada dua pekan yang akan datang insyaallah. Wassalamu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasan materi yang penuh manfaat di pagi hari ini. Ikhwat al-Islam, untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya kepada Ustaz secara langsung, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Kami persilakan untuk yang pertama dari penelpon di 0218236543. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dikecilkan volume radio dan televisinya. Silakan ke pertanyaannya, singkat dan padat ya. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya punya tetangga selalu curhat sama saya gitu. Kan dia kan punya anak meninggal dunia umur 13 gitu. Katanya dia selalu berpikir bahwa anaknya itu hidupnya menderita waktu itu. Terus sukanya suka makanan ini. Setelah meninggal dunia dikirim itu makanan itu tersebut sama tetangga di bagian Pateha. Saya sudah berdakwah ya sudah bahwa ada orang meninggal dunia tidak mungkin hidup lagi untuk memakan makan itu. Saya tidak mampu, jadi dikasih pinjam buku tentang perjalanan roh yang dari TV Sunnah itu. Masih dia tidak percaya kepada ayat-ayat Allah dan hadis-hadisnya Rasulullah gitu. Jadi ya, dia masih percaya sama kiai gitu. Intinya saja. Mohon penjelasan. Baik, baik. Terima kasih atas pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, bisa menyimak dengan jelas Ustaz? Ya, apa yang ditanyakan? Ya, inti pertanyaan dari ibu tadi adalah. Ditanyakan apa? Intinya pertanyaannya apa? Baik, bagaimanakah hukum mengirim makanan kepada mayit, Ustaz? Apakah diperbolehkan? Ya, sebenarnya pertanyaannya nggak kaitan dengan materi yang kita bahas. Artinya tentang hukum mengirimkan makanan kepada orang yang sudah meninggal, itu enggak ada dari Al-Quran maupun dari Sunnah dari para sahabat, tidak ada. Ya, makanan diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin, bukan kepada orang yang mati. Orang yang mati enggak bisa apa-apa, enggak bisa makan, enggak bisa minum, enggak bisa apa-apa. Secara syariat sudah jelas bertentangan, apalagi dengan akal juga enggak bisa diterima. Orang yang sudah meninggal enggak bisa apa-apa lagi, sudah meninggal. Gak bisa berbuat apa-apa. Ketika dia meninggal, dia dimandikan, dikafankan, digotong, disolatkan, dikuburkan. Gak bisa apa-apa. Jadi pengiriman makanan atau yang lain kepada orang meninggal, yang makan makanan itu adalah syaitan yang makan. Dan juga gak ada nasnya. Juga mengirimkan bacaan dan yang lainnya kepada orang yang sudah meninggal, gak ada keterangannya. Dia sudah terputus seluruh amalnya. Jadi yang bermanfaat buat dia adalah amal yang dilakukan. dan kita mendoakan dia dengan kebaikan agar Allah mengampuni dosanya, memberikan rahmat dan yang lainnya. Itu yang sampai dan itu yang ada contoh dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Yang kedua, silakan kami coba sapa kembali di 0218236543. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana, Pak? Dari Ferry. Silakan, Pak Ferry. Nah, saya mau tanya, bagaimana hukumnya kalau kita membaca Al-Quran di dalam sholat? Iya. Ya, jadi saya sholat, tapi saya membaca Al-Quran gitu untuk surat pendeknya gitu. Maksudnya membawa mushaf begitu ketika dalam rakaat begitu, Pak? Atau? Iya, dalam rakaat setelah Al-Fatihah saya baca Al-Quran gitu. Baik, membaca mushaf ya, untuk bacaan surat-suratnya. Baik, terima kasih Pak Ferry. Mohon maaf, Ustaz. Pertanyaan yang tidak berkesesuaian dengan tema lagi, mungkin ada sedikit penjelasan dari Ustaz. Ya, enggak apa-apa. Artinya, ketika sholat kita wajib membaca surah Al-Fatihah, dan itu termasuk rukun. Adapun surah, itu hukumnya sunnah. Ya, kita baca ketika kita sholat. Artinya ketika kita sholat sunnah. Kalau kita sholat berjamaah dengan imam, maka kita mendengarkan bacaan imam. Kalau sholat yang jahar, yang keras bacanya seperti sholat subuh, sholat maghrib, rakaat yang pertama, kedua, sholat isya, rakaat pertama, kedua, maka kita mendengarkan bacaan imam. Baik ketika imam membaca Al-Fatihah maupun ketika imam membaca surah. Adapun sholat yang sir seperti zuhur, asar, maghrib, rakaat ketiga, isya, rakaat ketiga, keempat, maka kita membaca Al-Fatihah dan surah kita baca. Atau ketika kita sholat sunat kita baca Al-Fatihah dan juga surah dari Al-Quran itu kita baca. Adapun surah itu sendiri ada hukumnya sunnah. Adapun sholat maghrib rakaat ketiga kita baca Al-Fatihah saja. Isya rakaat ketiga keempat kita baca surah Al-Fatihah saja. Itu yang ada contohnya dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Baik, dari pertanyaan pesan singkat kami angkat dari Bapak Muhsan Ishak di Bekasi yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihat dan penjelasannya Ustaz. Di saat kita mengetahui para sahabat dahulu dan para imam-imam mazahib yang juga mereka berbeda di dalam permasalahan beberapa hal mengenai fikih, akan tetapi hati mereka adalah bersatu. Akan tetapi dalam realitas kehidupan kita saat ini, ketika kita melihat banyak ada perbedaan dari masalah fikih di masyarakat kita, ini menjadi pemicu terjadinya perpecahan umat. Yang jadi pertanyaan beliau adalah bagaimana Ustaz cara untuk menyatukan umat Islam sementara begitu banyak perbedaan fikih yang mereka fahami dan amalkan di dalam ibadahnya. Terima kasih Ustaz. Iya, kalau disebutkan tadi oleh penanya bahwa para sahabat radhiyallahu anhum pernah berselisih di antara mereka, tapi hati mereka bersatu. Begitu juga para imam. Ini dasarnya yang paling penting, yang pertama kali yang harus ditanamkan kepada umat Islam, yaitu tentang ilmu. Karena secara umum mereka kurang ilmunya. Ilmu. Semakin luas orang ilmunya, semakin lapang dadanya. Semakin luas ilmu seorang, semakin lapang. Tapi semakin sempit ilmu seorang, semakin picik dia. Sikapnya, tindaknya picik. Karena apa? Karena sempit ilmunya. Tapi semakin luas ilmunya, semakin lapang dadanya. Dan juga dia toleran kepada perbedaan yang ada selama ada dalilnya. Sama keterangan. Masing-masing berpegang pada pendapat, pada dalil yang memang kuat, dalilnya gak ada masalah. Gak saling mencela, gak saling memfitnah di antara mereka. Itu. Kenapa? Karena ilmunya luas. Yang kedua, yang bisa juga dijadikan sebagai yang pertama, yaitu tentang iman. Yang dasari mereka kajiannya tentang tauhid lebih dahulu, bukan masalah fikih. Kalau yang dikaji masalah tauhid, ini merupakan asas. Asas persatuan adalah tauhid. Jadi yang wajib dijelaskan terus-menerus kepada umat, dan mungkin ribuan kali dijelaskan tentang akidah tauhid, tentang wajibnya beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Itu asas. Jadi ketika ada masalah-masalah fikih yang lainnya, karena memang dasarnya sudah benar, dia iman kepada Allah SWT, mentauhidkan Allah, perbedaan fikih itu terjadi, bukan tidak terjadi di antara sahabat, terjadi juga di antara para imam, tapi mereka lapang dadanya. Karena tauhidnya asasnya jelas, tapi kalau berbeda dengan masalah akidah, masalah mana, mereka tidak bisa terima. Yang ketiga, yaitu tentang masalah amal. Justru disibukkan umat ini dengan masalah amal, bukan dengan perbedaan pendapat. Kan banyak amal-amal yang jelas sama, gitu. Yang sama, yang dalilnya sudah jelas, itu disibukkan dengan amal. Kalau ada perbedaannya wajar, tapi sibukkan mereka dengan melakukan amal-amal saleh dengan ikhlas dan ittiba. Yang jelas, tidak ikhlas tidak akan diterima. Yang jelas, kalau dia tidak ittiba, tidak akan diterima. Sebab harus dua-duanya dijalankan, ikhlas dan mengikuti contoh Rasulullah SAW. Kita hanya mampu untuk mengajak. Mengajak dengan apa yang ada pada kita. Dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, mengajak. Adapun kalau orang sudah tidak lagi dengan dasar ilmu, tidak lagi mereka dengan dasar iman, ini sulit untuk diajak. Yang ada perpecahan. Kenapa? Mereka sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Kalau orang sudah dikuasai oleh hawa nafsu, sudah sulit untuk diajak bersatu. Dan sudah juga diajak kembali. Bahkan membuat mereka tambah jauh, tambah jauh, tambah sesat. Yang awalnya masalah fikih, tapi akhirnya masalah akidah nantinya. Wallahu a'lam. Ya, silakan yang lain. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Demikian Bapak Muhsin di Bekasi. Kita angkat berikutnya dari pesan singkat yang kedua dari Bapak Abdurrahman di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz mohon nasihatnya yang Ustaz sampaikan terkait dengan kebutuhan dan sarana dakwah berupa organisasi dalam bentuk yayasan, perkumpulan, dan lain-lain, agar tidak menjadi fitnah bagi persatuan umat dan menjadi pemicu dari perpecahan umat, Ustaz. Terima kasih atas nasihatnya. Iya. Yang terpenting, kita bersatu di atas Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf ini. Kita enggak membutuhkan adanya perkumpulan atau persatuan. Enggak perlu. Karena zaman sahabat juga bersatu. Di bawah kepemimpinan ulil amri. Itu di bawah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan selanjutnya. Adapun yang memang pemerintah mengharuskan, yang seperti kita membuat masjid atau pondok pesantren harus ada yayasan, ya kita buat yayasan. Kan juga enggak perlu banyak, hanya berapa orang aja. Sekedar formalitas untuk bisa adanya masjid. Kalau enggak bisa, orang bangun tanpa ada yayasan atau pondok. Adapun selain itu enggak perlu lagi kita bikin perkumpulan-perkumpulan. Yang penting bagaimana hati kita bersatu. Di dalam Al-Quran, As-Sunnah, Al-Fahmi Salat. Sekarang persatuan-persatuan ini banyak sekali orang bikin persatuan. Bukannya persatuan yang ada perpecahan. Persatuan guru, persatuan ini, persatuan. Terus semua bikin persatuan. Akhirnya yang ada perpecahan. Justru yang ada contohnya kita ajak umat ini kepada Quran, kepada Sunnah. Itu yang didawakan. Kalau orang disibukkan dengan persatuan, akhirnya sibuk dengan bikin segala macam aturan atau peraturan. Dan bagaimana supaya loyal dengan perkumpulan itu. Dan bagaimana kita barok dengan kelompok yang lain. Ini kan bahaya. Tambah pecah. Makanya harus diajak umat ini dengan ilmu. Kembalikan mereka untuk belajar Quran, belajar Sunnah, memahaminya, mengamalkannya. Itu disibukkan. Bukan persatuan. Persatuan yang ada, justru kalau kita lihat yang ini bikin persatuan, yang lain juga bikin. Apa tambah bersatu umatnya atau berpecah? Coba antum jawab. Masih tambah perpecahan. Ini bikin, yang lain juga bikin. Apa aja sudah. Tapi kalau satu kebutuhan yang memang pemerintah mengharuskan demikian, seperti di yayasan, itu kebutuhan. Dan kita enggak ada wala wal bala dengan yayasan, tidak. Tapi karena memang diharuskan demikian untuk membangun masjid atau pondok atau sekolah harus ada di bawah yayasan. Sekedar alat aja. Tapi bukan kita wala atau barok dengan yayasan tersebut. Bukan. Sebagai untuk bisanya kita membangun sekolah, udah di atas itu aja. Juga untuk mengatur area idarah, administrasi supaya lebih rapi, itu aja. Tapi bukan bikin perkumpulan seperti yang ada sekarang ini. Nanti akhirnya ujung-ujungnya kalau pengikut yang gak mau taat, dibikin baiat nanti seperti yang saya sebutkan. Ini diangkat sebagai imam yang perkataannya wajib ditaati, kemudian ada baiat supaya untuk mengingkat itu adanya baiat, ya seperti jamaah-jamaah yang ada sekarang ini. Yang kemudian mereka tambah jauh dari agama Islam ini, wallahu a'lam. Mungkin satu lagi terakhir. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Kita angkat pertanyaan masih dari pesan singkat dari Bapak Sarmin di Jakarta juga yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebagian masyarakat kita memahami bahwa banyaknya kelompok dari umat Islam merupakan kebaikan dan rahmat di dalam Islam. Karena dengan adanya kelompok-kelompok tersebut bisa saling melengkapi kebutuhan umat Islam. Mohon penjelasan dan nasihat terhadap pernyataan ini, Ustaz. Jadi pertanyaan yang ada yang mengatakan bahwa banyaknya kelompok itu umat Islam saling berkasih sayang, saling berinteraksi, saling melengkapi. Ini bertentangan pada hakikatnya. Adanya kelompok-kelompok atau jamaah atau golongan atau perkumpulan yang ada justru bertentangan pertama dengan syariat. Dengan dalil tadi. Wa'tasimu bihabli jami'an wala tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Yang kedua, bertentangan juga dengan akal. Justru dengan banyaknya itu akan terjadi perpecahan. Bertentangan juga dengan kenyataan, kenyataan yang ada, enggak bisa dipungkiri. Kelompok-kelompok yang ada yang semakin banyak itu saling mencela, saling mencaci, saling memaki, saling menghina, saling menjatuhkan. Ini wakil yang ada. Kalau kita lihat dengan akal yang waras, dengan hati yang dalam, kita melihat perpecahan yang ada di tengah kaum muslimin. Ya, bukan hanya orang awamnya, termasuk juga para penuntut ilmunya, termasuk juga da'inya, berpecah. Karena mereka enggak disatukan di atas manhaj yang hak, Al-Qur'an wa sunnah la fahmi salaf. Jadi banyaknya kelompok yang ada itu justru tambah perpecahan. Dan itu terjadi. Dan mereka berbangga dengan kelompoknya seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap kelompok, setiap hizb, mereka berbangga dengan kelompoknya. Dan ini terjadi. Maka itu enggak dibenarkan dalam syariat Islam. Enggak dibenarkan karena tambah perpecahan. Yang insyaallah nanti kita akan bahas lagi penjelasan ayat dalam surah Ar-Rum sehingga nanti kita akan tahu kita masuk yang mana, masuk yang bersatu atau yang berpecah belah. Dan juga penjelasan hadis Hudzaifah tentang masalah imam dan juga jamaah. Insyaallah kita akan bahas pada pekan-pekan berikutnya insyaallah. Untuk kajiannya saya cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menyatukan hati kita dengan Islam dan Sunnah dan juga memperbaiki apa yang terjadi di antara kita. Di antara doa yang terbaik yaitu Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. Allahumma alif baina qulubina, ya Allah satukanlah di antara hati-hati kami. Wa aslih dhata bainina, ya Allah perbaiki perselisihan yang ada di antara kami, ya Allah. Wahdina subulas salam, ya Allah tunjukilah kami ke jalan-jalan keselamatan. Dan Allah menunjuki kita atas yang lurus, kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi salaf, dan benar kita diberikan sabat, istiqamah di atas manhaj yang hak sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Wa sallallahu nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.